Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita akan memasuki pelajaran baru, yaitu pelajaran yang ke-26. Barakallahu fikum. Nah, mari kita baca bareng. Ad-Darsus Sadisu wal Ishrun. Pelajaran yang ke-26. Bashirun. Ya fadilatas syekhi, nuridu an nashtariya hadzal mu'jam alladhi ma'ak. Diulang. Ya fadilata syekhi, nuridu an nashtariyal hadzal mu'jam alladhi ma'aka. Dibiasakan ini ya, kalau apa, melafatkan biasakan keras, dibiasakan semaksimal mungkin, karena itu akan jadi kebiasaan. Biasaan ketika ngobrol, ngucap atau ngajar dan seterusnya, itu akan refleks nanti. Nah, bagaimana untuk membuat refleks? Ya, antum berusaha untuk memaksakan diri ketika membaca itu sebagus mungkin, sekuat mungkin. Nah, dan seterusnya. Wahai syekh yang utama atau syekh yang mulia, kami ingin membeli kamus ini yang ada padamu. Yang bersamamu. Walakinnana la najiduha fil maktabati. Namun kami tidak mendapatinya di banyak perpustakaan. Nah, boleh juga diartikan di banyak toko buku, karena maktaba itu bisa juga diartikan toko buku. Nah, maktabun itu, kalau enggak ada tak marbuto artinya meja ya. Kalau maktabatun artinya perpustakaan atau tempat-tempat buku, yaitu toko-toko buku. Nah, yang cocoknya walau akan tetapi kami tidak mendapatinya di banyak toko buku. Al-mudarrisu. Tajidunahu fil maktabatil kabiratil lati amamal masjidi. Kalian akan mendapatinya di tokoh besar yang ada di depan masjid. Tajiduna fiha ma'ajima arabiyatan wa ajnabiyatan wa masahifa min biladin mukhtalifatin wa suhufan min jami'i anha'il alami. Panjangan ya, kalau panjangan dipotong pendek-pendek. Tajiduna fiha ma'ajima arabiyatan wa ajnabiyatan. Kalian akan mendapati padanya kamus-kamus bahasa Arab dan bahasa asing. Wa masahifa min biladin mukhtalifatin wa masah wa mus wasuhufan wasuhufan min jami'i anha'il alami. dan musab-musab dari negara yang berbeda-beda, dan juga suhufan, majalah-majalah dari semua penjuru dunia, dan musab-musab dan majalah-majalah semua penjuru dunia. Nah, yadkhulu Ahmadu. Ahmad masuk. Ya fadilata syekhi, ana la ajidu mahfadzati. Ya fadilata syekhi, ana la ajidu mahfadzati. Wahai syekh yang mulia, kami tidak aku tidak mendapati tasku. Wahai syekh yang mulia, tidak mendapati tasku. Nah, boleh tas, boleh juga dompet artinya. Mahfadzatun. Tempat bisa diartikan dompet, karena mahfadzatun itu artinya tempat menyimpan. Mahfadzatun. Yang tadi maktabatun, tempat buku, ya. Sekarang tempat menyimpan, mahfadzatun. Afiha nuqudun katsiratun. Apakah di dalamnya terdapat uang, banyak uang? Apakah di dalamnya terdapat banyak uang? Nah, nuqudun kathiratun, uang-uang yang banyak. Asal katanya gitu, uang-uang yang banyak, namun kita artikan dibalik, uang yang banyak, banyak uang. Naam fiha thalathu mi'ati riyalin. Naam fiha thalathu mi'ati riyalin. Benar, di dalamnya terdapat 300 rial. Benar, di dalamnya terdapat 300 rial. Aina wada'taha? Aina wada'taha? Di mana engkau meletakkan tas tersebut? Di mana engkau meletakkan tas tersebut? Wada'tuha 'alal maktabi huna wa kharajtu li ashrabal ma'a. Wada'tuha 'alal maktabi huna wa kharajtu li ashrabal ma'a. Aku meletakkan tas tersebut di atas meja di sini dan aku keluar untuk minum air. Aku meletakkan Nah, berarti cocoknya dompet apa tas? Tas, tas kecil kayak tas yang antum bawa itu. Nah, itu tas seperti itu. Bisa, ya. Karena kalau dompet, kenapa dompet taruh di atas meja? Cukup di mana-mana di saku. Artinya dia akan taruh di saku dompet, bukan itu. Tas kecil. Nah, itu artinya tas kecil. Yang tas tersebut berisi uang. Namun boleh diartikan dompet, dan di sana bisa jadi enggak pakai dompet, makanya tas. Iya. Iya, artinya dompet itu hanya beberapa orang pakai dompet, beberapa orang yang lain bukan dompet, makanya tas kecil. Untuk tempat uang, tempat lain-lainnya di situ. Nah, kita lanjutkan. Lima wada'taha 'alal maktabi. Kenapa engkau meletakkannya di atas meja? Kenapa engkau meletakkannya di atas meja? Hada khata'un kabirun. Hada khata'un kabirun. Ini kesalahan yang besar. Ini kesalahan yang besar. Yajibu an tadha'aha fi jaybika. Yajibu an tadha'aha fi jaybika. Wajib engkau untuk meletakkannya di kantongmu. Wajib engkau meletakkannya di kantongmu. Nah, ini berarti di sini bisa artinya dompet kalau gitu, ya, karena bisa masuk ke kantong sih. Ini kesalahan di atas meja itu kan. Iya, bisa. Bisa, namun secara kenyataan memang ada dompet yang benar-benar kertas. 6. Awajada ahadun mahfadzatahu ya ikhwanu. Apakah ada salah seorang yang mendapatkan dompetnya, wahai saudara-saudara? La lam najidha ya syekhu. La lam najidha ya syekhu. Tidak, kami tidak mendapatinya, wahai Syekh. Tidak, kami tidak mendapatinya, wahai Syekh. Ha hiya dhi ya ustadu. Ha hiya dhi ya ustadu. Ini dia, wahai ustad. Ini dia, wahai ustad. Innaha tahta kursiyihi. Innaha tahta kursiyihi. Dompet tersebut di bawah kursinya. Dompet tersebut di bawah kursinya. Khudha wada'ha fi jaybika. Khudha wada'ha fi jaybika. Ambillah dan letakkanlah di kantongmu. Ambillah dan letakkanlah di kantongmu. Yaqumu Yahya wa yusiru nahwal mudarrisi. Yaqumu Yahya wa yusiru nahwal mudarrisi. Yahya berdiri dan berjalan ke arah guru. Yahya berdiri dan berjalan ke arah guru. Kif ya ulaidu. Kif ya ulaidu. Berdirilah wahai anak. Berdirilah wahai anak. Aina turidu an tadhhaba. Aina turidu an tadhhaba. Ke manakah engkau ingin pergi? Ke manakah engkau ingin pergi? Ya fadilata syekhi. Ya fadilata syekhi. Wahai syekh yang mulia. Wahai syekh yang mulia. Arju an tasmaha li bidhahabi. Lianna abi ya'til yawma ilal madinatil munawwarati. Arju an tasmaha li bidhahabi lianna abi ya'til yawma ilal madinatil munawwarati. Aku berharap engkau mengizinkanku pergi dikarenakan bapakku akan datang hari ini ke Madinah Munawwarah. Aku berharap engkau mengizinkan aku pergi Arju antas mahali bidahab. Aku berharap engkau mengizinkanku pergi lianna abi karena bapakku yakti datang atau akan datang al-yawma datang hari ini ilal madinatil munawwarah datang ke Madinah Munawwarah. Nah, mata yasiluhuna. Kapan dia akan sampai di sini? Kapan dia akan sampai di sini? Tasilu ta'iratu min Juddata fi sa'atil wahidati. Tasilu ta'iratu min Juddata fi sa'atil wahidati. Nah, tasilu ta'iratu. Pesawat akan sampai di Jeddah pada jam 1. Pesawat akan sampai di Jeddah pada jam 1. Mata wasala abuka ila Juddata. Mata wasala abuka ila Juddata. Kapan bapakmu telah sampai di Juddah? Kapan bapakmu telah sampai di Juddah? Wasala al-barihata. Wasala al-barihata. Sampai kemarin malam. Sampai kemarin malam. Afan, tadi malam ya. Sampai pada tadi malam. Ya, sampai tadi malam. Bariha itu nama malam yang seorang itu berada di siangnya. Tadi malam ya. Kalau kemarin malam bukan bariha lagi, ngucapnya Lailatul Ams, malam kemarin. Atau Qobla Lailatain, sebelum dua malam. Kalau al-barihata khusus pada malam di mana kita berada di siangnya. Berarti apa diartikan? Tadi malam. Ketika seorang itu bilangnya siang, tapi kalau kita sekarang di waktu malam, mengatakan malam yang lalu, bilangnya apa? Kemarin. Kemarin malam, karena Lailatul Ams. Karena sekarang kita di malam yang lain. Nah, kita lanjutkan. Idhab bi sur'atin baqiya nisfu sa'atin aw aqal. Idhab bi sur'atin baqiya nisfu sa'atin aw aqal. Pergilah segera. Tersisa setengah jam atau kurang. Nah, bisur'atin dengan cepat, maksudnya segera. Isma, arju an ta'tiya bi abika ila baiti. Isma, arju an ta'tiya bi abika ila baiti. Dengarkan, aku berharap engkau datang dengan bapakmu ke rumahku. Aku berharap engkau datang dengan bapakmu ke rumahku. Insya'allahu sa'atika bihi godan ba'da sholatil asri. Insya'allahu sa'atika bihi godan ba'da sholatil asri. Nah, barakallahu fikum. Nah, selesai dari bacaan, kita masuk ke tamarinu, latihan-latihan. Qala hadhihi amthilatun lil fi'lil al-mu'talul al-mu'talil fa'il. Ini adalah contoh-contoh untuk fi'il mu'tal fa. Untuk fi'il-fi'il yang huruf fa-nya berupa huruf penyakit, huruf ilat. Fa itu maksudnya awal fi'il, awal huruf fi'il disebut fa. Karena dalam ilmu sorob ada istilah fa, ain, dan lam. Kata yang pertama, huruf yang pertama dari kata disebut fa, huruf kedua disebut ain, huruf ketiga disebut lam. Ya, timbangannya itu fa'al. Fa'al, fa'ul, fa'il. Kalau dia itu fi'il yang sulasi ya. Fa'al, fa'ul, atau fa'il. Fa'ala, fa'ula, atau fa'ila. Nah, kalau fi'ilnya dengan sulasi masjid yang tadi mujarad, tetap fa' tadi enggak berubah. Huruf tambahannya disebutkan. Seperti misalkan fa'ala, atau ifta'ala, atau istaf'ala, atau if'au'ala. Nah, itu fi'il-fi'il yang sulasi dengan masjid. Huruf tadi tetap disebut sebagai fa yang awal kata tadi, meskipun mendapatkan tambahan di awalnya, ada tambahan fa'ala jadi ifta'ala, ada tambahan hamzah sama ta. Lebih jelas insyaallah di ini ya, di kitab baru insyaallah yang akan dicetak, masih belum selesai proses layoutnya, nunggu layout selesai kemudian dicetak insyaallah. Nah, sayidnya di sini fi'il mu'talfa, yaitu fi'il yang huruf pertamanya adalah berupa huruf illah, huruf penyakit. Huruf illah itu wawu, ya, ataupun alif. Nah, namun khusus pada mu'talfa, berarti dia kalau bukan wawu, ya. Nah, sebab alif tidak mengawali kata. Beda dengan hamzah wasal. Hamzah wasal mengawali kata. Nah, barakallahu fikum. Dan sebelum itu fi'il dibagi dua, ada fi'il sahih, ada juga fi'il yang kedua fi'il mu'tal. Fi'il sahih itu fi'il yang semua hurufnya tidak ada huruf ilatnya. Ya, huruf aslinya tidak ada huruf ilatnya, tidak ada wawu, alif ataupun ya. Itu fi'il sahih. Kalau fi'il mu'tal, fi'il yang terdapat padanya huruf ilat, baik satu ataupun lebih huruf ilatnya. Kalau huruf ilatnya di awal kata disebut fi'il misal. Kalau huruf ilatnya di tengah kata disebut fi'il tengah. Fi'il ajwab. Kalau di akhir kata disebut nakis. Itu ya. Contoh fi'il misal, contohnya wa'ada, wasola, wazana, nah, wahaba dan seterusnya. Contoh fi'il yang ajwab, contohnya qala, qoma, soma, itu fi'il ajwab. Contoh fi'il yang nakis, contohnya roma, da'a, khosya, dan seterusnya. Itu fi'il-fi'il yang nakis. Kemudian kalau huruf ilatnya ada dua yang datang berturut-turut di ain dan lam, maka disebut lafif makrun. Nam, lafif makrun seperti nawa, nawa yanwi. Kalau huruf ilatnya di fa dan ain, di fa dan lam awal dan akhir disebut lafif mafru seperti wala, wala yali. Nah, ini yang kita bahas jenis satu dari fi'il mu'tal, yaitu apa? Mu'tal fa yang disebut dengan fi'il misal. Nah, fi'il misal yang kita dapat di sekarang. Nah, untuk pandai tentang pembagian fi'il, istilah fi'il mu'tal, fi'il sahih, beserta tasrifnya dan lain sebagainya di pelajaran khusus, yaitu apa? Di ilmu tasrif atau ilmu sorof. Nah, di sini disebutkan ini adalah contoh-contoh untuk fi'il mu'tal fa, yaitu fi'il yang misal, fi'il misal berarti mu'tal fa. Nah, kita baca wajada. Wajada. artinya mendapatkan atau mendapati. Wasola artinya sampai. Wa'ada wazana. Wazana artinya menimbang. Wa'ada artinya menjanjikan. Kalau ada alif wa'ada, yu'idu mengancam. Kalau wa'ada tanpa alif menjanjikan. Wadha'a artinya letakkan. Wahaba wahaba artinya memberi, menghibahkan, memberi. Wajaba wajib artinya wajib, bukan mewajibkan, wajib. Kalau wajib, kalau mewajibkan aujaba, aujaba yujibu mewajibkan. Kalau wajaba saja berarti wajib. Waqafa artinya nah berdiri. Berdiri bisa juga berhenti. Nah. Itu ya, itu fi'il-fi'il untuk mu'tal fa. Yang kedua, ta'ammalil mithala tsumaktub mudhari'al af'alil atiyati. Perhatikanlah contoh kemudian tulislah mudhari' dari fi'il-fi'il berikut. Nah, contohnya di situ wajada yajidu. Asluhu asalnya yaujidu. Hudifat minhul wawu menjadi yajidu. Nah, wawu dihapus lalu menjadi yajidu. Jadi yaujidu asalnya yaujidu lalu wawu dihapus maka menjadi apa? Yajidu. Nah, iklalnya kenapa dihapus wawu? Karena wawu jatuh di antara ya fathah dan setelah itu kasroh. Ya fathah dan setelah itu datang kasroh. Nah, menurut mereka orang Arab bacaan seperti ini berat atau sulit. Yaujidu. Karena apa? Kenapa wawu sebelumnya fathah yang dia itu ya ya fathah setelahnya kasroh. Nah, sehingga dihapuslah wawu menjadi yajidu. Lebih ringan atau ringan untuk diucap. Mengucap yajidu daripada yaujidu. Yajidu. Karena itu dihapus. Nah. Kemudian penghapusan ini berlaku pada selain ya, pada asalnya alasannya pada ya. Alasannya pada ya yaitu ya datang alasannya Pak wawu sebelumnya ya berfathah dan setelahnya kasroh itu alasannya. Lalu berlaku kepada selain ya seperti huruf mudhara' yang lain yaitu hamzah, nun, ta. Seperti apa? Tajidu, najidu, ajidu. Nah, juga berlaku pada masdar juga. Mereka berlakukan pada masdar. Masdar menjadi yang tadinya wi'dun atau wi'datun menjadi idatun. Wawunya dibuang, fa'nya dibuang. Nah. Waqafa, apa jadinya mudhari'nya? Yaqifu. Apa asalnya? Yaqifu. Na'am. Wazana, apa mudhari'nya? Yazinu. Apa asalnya? Yauzinu. Nah, sulit kan ucap yauzinu? Lebih mudah untuk yazinu. Wasola. Mudhari'nya? Yasilu. Asalnya? Yau. Wajaba. Wajibu. Mudhari'nya? Yajibu. Asalnya? Yau. Wa'ada. Wa'ada. Apa mudhari'nya? Ya'idu. Asalnya? Yau. Ya'idu. Walaja. Apa mudhari'nya? Yaliju. Asalnya? Yauliju. Naam. Apa artinya walaja? Dakhola. Masuk. Walaja masuk. Dakhola. Wadha'a. Apa mudhari'nya? Yadha'u. Mudhari'nya di situ wadha'a mudhari'uhu yadha'u. Ya, li'annahu mithlu dhahaba yadhhabu. Karena dia seperti dhahaba dan yadhhabu. Kemudian juga wahaba mithlu wadha'a. Wahaba seperti wadha'a. Nah. Di sini seperti dhahaba yadhhabu itu setelah terjadi iklal. Ya, setelah terjadi iklal. Kalau asalnya dia itu sama dengan yang di atas. Asalnya itu apa? Yau diu asalnya. Wa yau hibu itu asalnya. Nah. Artinya apa? Artinya iklalnya satu. Iklalnya satu. Apa itu iklalnya? Wawu sukun, sebelumnya ya berfathah dan setelahnya kasroh, itu ilalnya. Maka wawu dihapus. Jadi dalam bab apa? Kapan wawu itu dihapus? Kapan fa kalimah dihapus? Pembahasannya pada kapan fa kalimah dihapus? Kapan fa fiil dihapus? Maka poin pertama atau poin kedua disebutkan, yaitu ketika fa kalimah berupa wawu, sebelumnya ya fathah dan setelahnya kasroh. Nah, kemudian contohnya ini. Kemudian juga dicontohkan wadoa dan wahaba. Wadoa dan wahaba ini asalnya sama, babnya masih bab yafilu. Babnya masih sama yafilu, bukan bab yafalu, bukan. Nah, karena itu dikatakan itu ada kasroh mukodaro. Ya. Wadoa yadoo itu ada kasroh mukodaro. Wahaba yahabu ada kasroh mukodaro. Disebut gitu. Kenapa? Karena asalnya itu yaudiu dan yauhibu. Sebab enggak mungkin wawu hilang kecuali dalam keadaan tadi. Nah, kenapa? Karena di sana ada fiil-fiil yang ketika wajannya yaf'alu enggak hilang wawunya. Seperti yaujalu. Ya, yaujalu seperti juga yang lainnya. Nah. Enggak hilang wawunya, enggak hilang. Menunjukkan apa? Ketika wajannya yaf'al, wawu enggak dihilangkan. Ketika wasannya yaf'al, wawu tidak dihilangkan, tapi dihilangkan ketika wasannya yaf'ilu. Seperti apa? Wajia yauja. Wawu enggak hilang situ. Yauja, wasannya apa? Yaf'alu. Iya kan? Wajia yauja'u. Sakit artinya. Wajila yaujalu, takut. Disitu yaujalu, yauja'u, yauhamu, wahima yauhamu. Wawu enggak hilang. Kenapa enggak hilang? Karena wazannya yaf'alu. Artinya ketika wazannya yaf'alu, wawu enggak hilang. Nah, adapun di sini dikatakan wadha'a dan wahaba ikut wazan dahaba yadhabu, wazan yaf'alu, maka dijawab dengan itu asalnya bukan yaf'alu, asalnya adalah yaf'ilu. Sehingga dikatakan ada kasrah muqaddara. Kenapa kemudian dibaca ikut timbangan yadhabu yaf'alu? Dikarenakan di situ ada huruf halqi, yaitu fiil ketika ada huruf halqi pada ain fiil atau lam fiilnya, dia harus ikut timbangan yaf'al. Fataha yaftahu, fataha ya tab, huruf halqi itu hamzah ha ha kha ain gin, itu huruf halqi, huruf yang dia tuh letak makhrajnya di tenggorokan. Huruf-huruf ini ketika ada dalam fiil, fiilnya harus huruf wazan yaf'alu. Gitu ya. Atau dengan kata lain, fi'il yang tidak ada huruf halqinya enggak akan wazannya yaf'alu. Nah, gitu. Kalau ada fi'il yang ada huruf yang tidak ada huruf halqinya ikut wazan yaf'alu, disebut sad, keluar dari kaidah. Disebut sad, keluar dari kaidah, meskipun memang betul ada fi'ilnya, namun disebut dalam istilah mereka sad, keluar dari kaidah. Nah, fataha yaftahu, ada huruf halqinya enggak fataha yaftahu? Yaftahu itu ha kan? Terus apa lagi? Dahaba yadhabu, ada huruf halqinya enggak? Ada. Apa itu? Ha. Apa lagi? Mana'a yamna'u, ada enggak huruf halqinya? Ain. Teliti, semua fi'il yang yaf'alu ada huruf halqinya. Yang wazan fa'ala yaf'alu ada huruf halqinya. Nah, kalau ada yang tidak ada huruf halqinya dikatakan sad. Nah, dikatakan itu fi'il tersebut sad. Demikian juga pada di sini yang didapat kita di sini. Nah, kenapa wadha'a dan wahaba? Dia itu dikatakan ada kasrah muqaddarah, dalam arti aslinya wadha'a yaudhi'u atau yauhibu, karena di situ ada huruf halqi sehingga dibaca akhirnya fathah, dibaca akhirnya fathah. Namun wawunya dibuang untuk mengingatkan kalau dia itu asalnya ada kasrah muqaddarah. Karena itu wawunya dibuang. Berbeda dengan yang dia itu bukan wazan yaf'il, maka wawu enggak dibuang. Yang aslinya bukan yaf'il, wawu enggak dibuang. Seperti tadi yaujalu, yauja'u, yauhamu, gitu kan? Wawu enggak hilang. Kenapa enggak hilang padahal sama-sama wawu di sini? Jawabannya tadi, kalau yang asalnya yaf'ilu wawunya hilang, meskipun hasil akhirnya yadau. Hasil akhirnya yahabu, kan gitu. Nah, kalau yang dia tuh wazannya bukan yaf'il, ikut wazan yaf'al, maka wawu enggak hilang. Wawu enggak hilang. Naam. Artinya apa? Ketika disebutkan wadha'a mudhari'uhu yadha'u, wadha'a mudhari'nya adalah yadha'u, ini setelah terjadi perubahan. Bukan pada aslinya. Aslinya apa? Mudhari'nya yaf'ilu asalnya. Naam. Kemudian terjadi perubahan, tidak dibaca kasro karena adanya huruf halqi. Tidak dibaca yaf'il karena adanya huruf halqi, namun tetap berpengaruh pada wawu, wawunya hilang. Naam. Ini sekedar pembukaan untuk pembahasan sorob ya. Naam, karena ada penjelasan yang harus dijelaskan juga. Nah, artinya apa? Antum kesimpulannya mengerti ini fiil-fiil yang berawalan huruf ilat berupa wawu. Naam, dan juga di sana ada fiil-fiil yang berawalan huruf ilat berupa ya. Naam, berupa ya. Sekarang wawu, nanti di waktu yang lain ada ya. Naam. Disebut fiil apa di sini? Disebut fiil mithal, mu'talfa. Nah, nomor 3. Ta'amalil mithala, perhatikanlah contoh. Thumadha'il amra minal af'alil atiyati. Perhatikanlah contoh, kemudian letakkanlah fi'il amr. Maksudnya tulislah fi'il amrnya. Dari fi'il-fi'il berikut ini. Yaqifu, fi'il amrnya kif. Nah, fi'il amrnya kif. La yahtaju ilal hamzati li'anna awalahu mutaharikun. Tidak butuh pada hamzah. Hamzah apa di sini? Hamzah wasol. Kenapa? Karena huruf pertamanya berharokat. Kif berharokat enggak? Berharokat. Kof berharokat. Maksudnya gini. Maksudnya fi'il sulasi ketika dibuat fi'il amr, nah, biasanya mendatangkan hamzah wasol biasanya. Contohnya kita mengucap dahaba yadhabu idhab. Ada. Ya enggak? Kataba yaktaba yaktubu uktub, fataha yaftahu iftah, jalasa yajlisu ijlis, nah itu kan. Kenapa ada hamzah wasal? Karena membuat fi'il mudhari', membuat fi'il amr itu dengan membuang huruf mudhara'ah. Membuat fi'il amr itu dengan apa? Dengan mendatangkan fi'il mudhari', lalu fi'il mudhari'nya, lalu huruf mudhara'ahnya dibuang pada fi'il mudhari' tersebut. Yaktubu, ya'nya dibuang menjadi apa? Menjadi kab, tak dan ba. Yang pertama huruf mudhara' dibuang. Yang kedua, yang terakhir dimajzumkan. Majzumnya bisa dengan sukun atau dengan hadfu nun atau hadfu harful illah. Yang ketiga, datangkan huruf wasal ketika tidak bisa dibaca. Yaktubu, buang huruf mudhara'. Ba disukun, bisa enggak dibaca? Enggak bisa karena kafnya berawalan sukun kan? Maka datangkanlah hamzah wasal menjadi uktub. Ketika diawali dengan wawu, hamzah wasal enggak butuh lagi. Waktu hamzah wasal di situ dipinjam untuk apa? Untuk agar bisa mengucap kata yang berawalan sukun. Agar bisa apa? Mengucap kata yang berawalan sukun. Nah, itu maksudnya. La yahtaju ila hamzah li anna awalahu mutaharikun. Tidak butuh kepada hamzah karena awal kata ini berupa sukun. Takifu fi'il mudhari'. Yakifu bisa takifu, bisa yakifu, bisa akifu. Kita bikin fi'il amr dengan membuang apa? Huruf mudhara'. Lalu secara itu disukun. Berarti tak dibuang, fa disukun menjadi apa? Kif. Nah, gitu kan? Nah, itu maksudnya gitu. Jadi tidak butuh pada hamzah wasal. Naam. Artinya apa? Artinya masih tetap dalam kaidah cara membuat fi'il mudhara', yaitu dengan membuang huruf mudhara', kemudian menjazm fi'il mudhari'. Menjazam itu bisa dengan sukun atau dengan membuang nun atau hadfu harfil illah. Membuang nun seperti takifani menjadi apa? Takifani menjadi kifa, nunnya dibuang. Takifuna menjadi kifu. Nah, gitu kan? Itu membuang nun artinya. Nah, sekarang ya dibaca. Dijawab dibaca dan diartikan yang mudhari'nya. Tajinu artinya kamu menimbang. Ya, jin, timbanglah. Naam. Aksanta, jin, timbanglah. Kemudian siapa lagi? Ta'idu. Jadi aid. Naam. Aid, aksanta. Artinya apa? Duduklah. Aid, wa ada ya'idu. Oh, menjanjikan. Ya. Wa ada menjanjikan. Ya. Janjikanlah artinya. Yang bil amarnya. Terus tahabu hab. Nah, aksanta hab dengan membuang ta lalu ba-nya disukun hab. Artinya hibahkan. Hibahkan, berikan. Nah. Berikutnya. Tadu'u do, letakkanlah. Naam. Letakkanlah. Mau ditambah poin keempat apa cukup ini? Ya, cukup ya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan besok malam. Kalau ada yang enggak bisa dipahami atau bingung, silakan ditanyakan bisa Japri atau lewat grup Bimbel. Naam. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.